بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam. Semoga Allah SWT memelihara kita di dalam nikmat ini hinggalah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan yang diridhai-Nya. Dan Alhamdulillah pada malam ini insyaAllah kita teruskan mana yang kita berhenti di dalam pembahasan fiqh sunnah di dalam kitab Al-At'imah, iaitu makanan-makanan. Dan sebelum kita mulakan, terdapat soalan yang diberikan pada minggu lepas, yang mana kita telah berjanji akan cuba menjawabnya pada malam ini insyaAllah. Soalannya tidak berkaitan dengan makanan-makanan, walau bagaimanapun ia satu soalan yang baik berkaitan dengan salah satu daripada bab-bab yang kita pernah bincangkan sebelum ini, iaitu yang pertama, apa hukumnya anak luar nikah yang telah dibinkan bapanya? Dan kedua, adakah dibenarkan untuk kesenangan seperti menyekolahkan anak tersebut di masa akan datang, atau hukumnya tetap haram di sisi agama? Dan bagaimana pula dengan persekolahannya jika tidak dibinkan bapanya? Jadi soalan-soalan ini berkaitan dengan nasab dan keturunan. Dan yang terdekat sekali yang pernah kita bincangkan adalah tentang anak yang hilang, yang dijumpa oleh seseorang, anak yang kecil, sehinggakan kita tidak dapat mengetahui nasab dan keturunannya, siapa ibunya, siapa bapanya. Dan kita telah terangkan dalam perbincangan tersebut, ulama telah mengatakan bahawa siapa yang menjumpanya wajib memeliharanya, menjaganya, tetapi tidak dibinkan kepadanya, tidak dinasabkan kepada orang yang berjumpa dengannya. Demikianlah jika ada seorang yang mendakwa, ini adalah anak saya, sama ada lelaki atau perempuan, dalam perbincangan yang kita telah huraikan, dan tidak ada kemustahilannya bahawa anak ini mungkin adalah anak orang yang mendakwanya, maka syariat mengatakan kita nasabkan anak ini, terserahkan anak ini kepada orang yang mendakwanya, dengan perincian yang telah kita sebutkan, demi memelihara nasab keturunan anak tersebut. Baik. Tetapi dalam soalan ini, apa hukumnya anak luar nikah yang telah dibinkan bapanya? Jadi adakah anak luar nikah ini anak yang dicampak, dibuang dalam kotak di luar masjid ke, di tong sampah ke? Jadi anak luar nikah ini bukan anak yang dibuang. Jadi apakah kita boleh kiaskan hukum anak luar nikah ini dengan anak yang dibuang? Sama ke tak sama? Saya rasa daripada sudut syarak tak sama. Jadi tak boleh kita nasabkan anak luar nikah kepada siapa yang mendakwanya, sebab dia bukan anak yang tidak diketahui nasab keturunannya. Mak dia kita tahu, bapaknya pun mungkin kita tahu. Cuma masalahnya, bapa ini bukan bapa yang sah, yang diakui, diiktiraf oleh syariat Islam. Jadi oleh yang demikian, tidak mungkin kita benarkan anak luar nikah ini dinasabkan kepada bapa yang bukan sah, walaupun ini adalah bapa biologikalnya sendiri. Apalagi kalau bapa itu memang kata, tak apa, nasabkan anak luar nikah ini kepada aku, Baik. Dalam hal ini kita terdapat di dalam hal ini terdapat satu permasalahan dalam fiqh yang dibicarakan oleh ulama dalam kitab-kitab fiqh, iaitu kitabul li'an. Kitabul li'an, yakni laknat melaknati. Salah satu bab di dalam bab talak cerai-berai. Mungkin pernah kita bahaskan ni beberapa tahun yang lalu, saya tak ingat saya sendiri ke ataupun ustaz lain. Tapi dalam bab li'an ini, apabila seorang lelaki menafikan bahawa anak yang dikandung oleh isterinya adalah daripadanya. Jadi dia menuduh isterinya berlaku curang dengan lelaki lain. Maka anak yang dikandungkan oleh isterinya itu bukan daripada hasil. Jadi dia menafikan anak tersebut. Nafyul walad dalam istilah syarak. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau dia tuduh begitu saja tanpa bukti, dia tak ada bukti isterinya berlaku curang, maka dia akan dikenakan hukuman qadhaf, iaitu menuduh orang buat zina tanpa bukti, disebat 80 kali. Kalau dia diamkan, maka dia akan menanggung malu maruah seorang lelaki. Kalau isterinya berlaku curang dan dia terpaksa menanggung perkara tersebut, anak pun dia kena nafkahkan dan sebagainya. Lalu dinasabkan kepadanya sedang dia tidak yakin bahawa ini adalah anak hasilnya. Jadi dalam hal ini Nabi SAW telah mensyariatkan bahawa kedua belah pihak, iaitu suami ini dan isteri ini, saling mengangkat sumpah sebanyak 5 kali. Dan pada kali yang kelima itu, suaminya itu mengatakan atau bersumpah bahawa kalaulah aku berbohong, maka laknat Allah atas diriku. Baik. Kalau isterinya itu juga mengatakan atau mendakwa bahawa saya tidak melakukan apa-apa salah, saya tidak berlaku curang, ini memang hasil daripada suamiku, jadi boleh isteri yang dituduh tersebut juga mengangkat sumpah sebanyak 5 kali. Pada kali yang kelima itu dia berdoa juga, yakni bahawa laknat Allah SWT atas dirinya jika dia berbohong. Jadi oleh kerana itu kita ada dua buah sumpah, dan dalam sumpah itu kandungan laknat, sebab itu dipanggilkan al-li'an atau mula'anah, laknat melaknati antara pasang suami isteri. Jadi apa yang berlaku? Maka Nabi SAW pun memisahkan, memfasahkan pernikahan antara suami dan isteri ini. Jadi mereka berpisah. Dah tak jadi suami isteri lagi. Jadi tak ada siapa-siapa yang kena hukum. Si suami tidak dihukumkan qadhaf, tidak disebat 80 kali. Dan si isteri tidak dihukumkan rejam kerana dituduh sebagai berzina. Jadi mereka hanya akan dihukum oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak. Dan di dunia ada bahaya, ada ancaman laknat, sebab mereka sendiri telah melaknatkan diri mereka sendiri jika mereka berbohong. Jadi kalau telah dipisahkan antara keduanya, isteri tersebut, wanita tersebut melahirkan anaknya, apakah syariat menasabkan anak tersebut kepada suaminya ataupun kepada bekas suami isteri tadi? Jawabnya tidak. Kalau kita lihat dalil-dalil, tidak ada Nabi SAW menasabkan anak yang dilahirkan itu kepada suami yang telah menafikan anak tersebut. Bagaimana mungkin dia melaknat ini atau dia mengangkat sumpah dengan tujuan untuk menafikan anak ini? Tapi tak ada jalan lain, dia nak nafikan begitu saja, tetapi dia mesti berpisah dengan isteri. Oleh kerana itu, ini dalam satu akad perkahwinan. Dalam satu akad perkahwinan yang sah, suami dengan isteri yang sah. Tetapi ada tuhmah, ada tuduhan curang daripada suami terhadap pihak isteri, maka tidak dinasabkan anak tersebut kepada suami. Jadi dinasabkan kepada siapa? Kita lihat kitab-kitab akan mengatakan anak ini dinasabkan kepada ibunya, bukan pada Abdullah, bukan pada bapa. Yang mula-mula tu adalah kemungkinan bapaknya. Dan tidak juga dinasabkan kepada ada orang lain datang, misalnya lelaki lain kata, tak apa nasabkan pada aku. Tidak, sebab ini bukan anak yang dijumpa di tengah jalan. Kalau kita faham hal ini, maka yang betul dalam masalah ini insya-Allah, dan ilmu adalah kepunyaan Allah semata, bahawa anak ini hendaklah dinasabkan kepada ibunya. Dan ini berlaku kepada anak luar nikah sama juga, ataupun seorang wanita yang dirogol, lepas tu dia melahirkan, tak ketahui siapa suami, siapa bapa. Takkan kita nak binkan kepada bapa mana? Jadi kita binkan kepada Abdullah mana? Kita binkan kepada ibu. Sebagaimana dalilnya juga adalah yang berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dengan tanpa bapa, dari seorang suci, wanita yang suci, yang belum pernah bernikah. Jadi Allah SWT memanggil Nabi Isa dalam Al-Quran, Isa bin Maryam. Isa anak lelaki Maryam, ibin Maryam. Maryam ibunya. Tak ada salah, tak ada masalah. Cuma biasa kita lakukan kat sini, kita binkan kepada Abdullah dan tidak diketahui. Sekurang-kurangnya saya lah, saya tak tahu apa dalilnya. Dan tadi saya dah bawakan, kalau fuqaha ditanya, saya rasa mereka akan jawab macam begitu. Antaranya kita boleh jumpa dalam kitab Zadul Mustaqni, dan juga diterangkan oleh Syekh Tamin Rahimahu Ta'ala, dan lain-lain lagi. Baik. Dan kita tahu kesan menasabkan anak kepada seseorang, maka apabila dinasabkan anak kepada seseorang, berpuluh-puluh masalah perlu dia apa ni, diambil kira. Antaranya wajib, yakni hubungan antara bapa dengan anak tu dah wajib. Jadi bapa wajib memberi nafkah, nafkah harta benda, nafkah pendidikan dan sebagainya sampai dia balik. Dan juga kalau dia wanita ataupun anak perempuan, dia wajib menjadi wali, ataupun dia ada hak menjadi wali untuk anak perempuan, jadi mahram. Dan juga kalau ada kematian antara satu dengan yang lain, maknanya mungkin isteri ataupun anak tadi meninggal dunia, ataupun bapa meninggal dunia, mereka saling apa? Waris mewarisi. Dan macam-macam masalah lain. Ya, takkan kita boleh binkan kepada bapa yang tidak diiktiraf oleh syarak. Baik, soalan yang kedua, seolah-olah mengetahui hal ini. Sebab dia kata, adakah dibenarkan untuk kesenangan anak tersebut ke, untuk kesenangan bapa tersebut ke, iaitu untuk menyekolahkan anaknya di masa akan datang. Jadi dibenarkan untuk kemudahan, maslahat, atau hukumnya tetap haram di sisi agama? Sebab tu pentanya ni ataupun yang bertanya ni seolah tahulah hukumnya haram, binkan kepada bukan bapaknya yang sah. Jadi untuk maslahat, apakah keburukan kalau tak dibinkan kepada ibunya? Adakah ia salah daripada di sisi undang-undang? Itu saya tak tahulah, undang-undang negeri kita tak boleh binkan kepada mak, saya tak tahu tu. Tapi setahu saya di rumah-rumah anak-anak nakal, kita ada rumah-rumah anak-anak nakal yang biasanya anak luar nikah. Dan kita juga ada rumah wanita-wanita nakal, mak-mak nakal. Dan biasanya mereka lah yang melahirkan anak luar nikah. Jadi satu maknya dekat rumah wanita-wanita nakal, dan anak dia pula dekat rumah anak-anak nakal. Kalau kita pergi sana, kita tengok surat beranak anak-anak nakal ni, tak ada bapa pun. Tahu saya boleh. Sama dia depend kepada mak dia, kalau tak tahu kepada bapaknya, dia depend kepada mak dia. Itu kalau itu saya tak tahu, tu kena rujuk kepada pakar lah, yang pakar undang-undang. Kemudian untuk menyekolahkannya, saya tak tahu pula kalau tidak boleh sekolah, kalau tak dibinkan kepada lelaki, kepada bapa. Saya tak tahu pula pasal tu. Dan tentu ada, mesti ada sekolah lain yang benarkan kita sekolah, dapatkan pendidikan dengan tanpa mensyaratkan ada bin pada bapa. Benda ni dah berlaku, nak macam mana? Tak tahulah dia nak dapat diskaun sekolah yuran ke, itu bukan maslahat yang diakur oleh agama. Ya, bagaimana pula dengan persekolahannya jika tidak dibinkan bapanya? Saya rasa banyak lagi tempat yang boleh terima anak yang tidak dibinkan kepada bapanya. Mungkin anak luar nikah ni boleh maju dalam sekolah-sekolah, mungkin boleh jadi ulama pun tak mustahil, boleh jadi doktor. Bukan mesti kita menyalahi syariat untuk perkara seperti ini. Baik. Dan satu lagi, kalau dari sudut dalil, Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih, al-waladu lil-firash walil-ahiri al-hajar. Maksudnya, anak itu dinasabkan kepada katil ataupun tilam, dan untuk orang yang berzina, batu. Ini terjemah betul-betul harfi lah, verbatim. Tapi maksudnya, anak itu dinasabkan kepada yang mungkin berlaku daripada hasil perkahwinan, ataupun mungkin ada jima antara lelaki dan wanita, kita nasabkan pada dia. Jadi kalau tak ada perkahwinan yang sah, itu bukan firas. Dan walil akhir yang berzina, tak boleh dinasabkan anak tersebut. Tetapi yang dia dapat apa? Dia dapat batu lah, kena rejam dengan batu. Jadi itu hukum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga lah yang mengatakan, kita pernah dengar ada sebagian ustaz atau ulama mungkin yang mengatakan, kalau kita tak binkan kepada bapa, nanti anak tersebut bila besar akan menanggung malu anak luar nikah, sedangkan anak tu tak bersalah. Kenapa kita nak malukan anak tersebut? Kenapa kita tak binkan saja pada bapa? Lagi-lagi kalau mak bapa anak perempuan tu, yakni mak kepada anak luar nikah ni yang telah terlanjur ni, panggil anak lelaki tu sebut, kau mesti kahwin dengan anak perempuan aku. Terus kahwin cepat-cepat punya tu lah. Lagi 3 bulan dah keluar anak. Tu confirm anak luar nikah. Dia pun memang dia pula bapaknya ke, atau bagaimana, wallah alam. Jadi kita tutuplah, kita tutup-tutup malu ni semua. Selamat, semua orang selamat. Anak selamat, yang buat maksiat tu pun selamat, mak menantu mertua pun selamat, semua selamat. Jadi ni kira kata orang tu penyelesaian yang hebat. Jadi lepas tu besok lusa nanti orang buat lagi. Nanti kat mahkamah syariah cakap lagi, kau kahwinkan aja sudah, selamat. Jadi berzina berterusan. Baik. Jadi dalam hal malu atau tidak malu, ini memang pandangan masing-masing lah. Jadi wallah alam, saya rasa hukum syarat lebih patut kita patuh, kita taat. Mesti ada hikmah. Mesti ada hikmah yang mungkin kita nampak, mungkin kita tidak nampak. Wallahu alam. Jadi kita kembali ataupun kita pergi pada bab kita pada malam ini, kita sambung bab makanan-makanan, iaitu khimar dan biral. Khimar dan biral. Surat 107 ni, yang termasuk dalam kelompok yang diharamkan adalah khimar kampung dan biral, iaitu okulasi kuda dengan khimar, iaitu kacukan kuda dengan khimar. Jadi khimar kita tahulah keledai. Tapi bukan semua keledai diharamkan kita makan daging dia. Yang diharamkan adalah satu jenis keledai, iaitu keledai kampung. Keledai kampung. Keledai kampung ni dia jinak dan dia makan apa juga yang ada dekat jalan. Dan biasanya dia akan makan kotor-kotoran, najis. Baik. Itu perbezaannya keledai kampung ini dengan keledai liar. Jadi keledai liar ni mungkin warna dia coklat juga, mungkin hitam ke kelabu. Dan ada juga yang hitam putih, iaitu zebra, itu pun keledai juga, keledai liar. Tapi keledai liar ni dia tak makan macam gini. Dan keledai liar halal. Keledai kampung ini pada permulaan Islam halal dimakan. Sahabat-sahabat makan keledai kampung ni, semua keledai mereka makan. Mereka tunggang dan mereka makan. Tetapi dalam peperangan Khaibar tahun 7 Hijrah, iaitu apabila Nabi SAW dan para sahabat membuka kota Khaibar, iaitu kota yang diduki oleh orang-orang Yahudi, jadi mereka dapatlah harta benda orang-orang Yahudi yang ditinggalkan, antaranya keledai-keledai. Jadi ada pasukan askar dah lapar, mereka tangkap keledai-keledai Yahudi ini, mereka masak macam biasa lah. Dah masak, dah masuk dalam periuk. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda dan diiklankan kepada orang ramai, Inna Allah wa Rasulahu yanhayanikum an lahmi humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan daripada kamu memakan daging keledai kampung. Dan Nabi SAW sambung, Fa innaha rijsun, kerana ia jijik, kerana ia najis. Rijsun lebih teruk daripada najis. Maka sahabat bila dengar saja iklan ini, mereka pun menebalikkan periuk-periuk mereka yang masih ada lauk, ada daging keledai tersebut. Mereka tak sentuh pun selepas itu. Jadi sebelum larangan tersebut, daging keledai halal, daging keledai tayyiban, halal dan tayyiban. Tapi bila dilarang aja, terus dia jadi najis, jadi kotor, jadi haram. Baik. Jadi itu dalil yang sahih, itu boleh kita baca dalam kitab-kitab hadis yang seperti Bulughul Maram dan sebagainya, tentang pengharaman keledai keledai kampung. Dan bighal pula, bighal, bagal ni, dia adalah kacukan daripada keledai tadi dengan kuda. Biasanya bapaknya keledai, mak dia kuda, tu biasa dan itu. Jadi dapat anak yang kita namakan bagal, separuh keledai, separuh kuda. Kenapa diharamkan? Sebab dia ada darah keledai. Sebahagian dagingnya dibesar dengan benih ataupun darah keledai yang haram dan najis. Jadi kita tak dapat bezakan dagingnya. Jadi semua dihukumkan sebagai haram. Jadi itu hukum al-bighal. Tapi kuda sendiri, apa hukum makan kuda? Daging kuda. Jadi dalam hal ini sepatutnya dibolehkan kita makan kuda kalau tidak ada dalil yang mengharamkan. Tetapi Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, mazhab Hanafi, mengatakan tidak boleh memakan daging kuda. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ayat yang berikut ini dalam surah An-Nahl. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan untuk kamu kuda, al-khayl, dan bighal, dan himar, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Jadi kata Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Allah SWT memasukkan, menggabungkan kuda bersama dengan dua haiwan, iaitu bighal dan hamir, iaitu keledai, yang diharamkan kita memakannya. Maka apabila digabungkan kuda dengan keledai dan bighal yang haram kita makan, maka kuda pun haram kita makan. Ini ada dalalatul iqtiran kata mereka. Bila dimasukkan, maknanya dikategorikan sama saja. Dan mereka juga berkata, ayat itu mengatakan binatang-binatang ini, kuda, keledai, birbal ini, Allah SWT ciptakan untuk kita, untuk kita makan dia ke, atau untuk kita tungganginya. Maka ayat itu kata litartabuha, untuk kamu tungganginya, dan untuk zina, untuk perhiasan kamu. Jadi kata ulama mazhab Hanafi ini, kalaulah boleh kita makan kuda, tentu sekali kita, Nabi Allah SWT tak sebutkan nikmat kita tungganginya. Ini menunjukkan bahawa ia tidak boleh dimakan. Kerana dalam ayat yang, ataupun dalam surah yang sama, berapa ayat sebelum ni, dalam surah An-Nahl, awal-awal surah An-Nahl, Allah SWT menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepada manusia. Antaranya adalah Allah menciptakan binatang ternakan. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan al-an'am, binatang ternakan itu kami telah ciptakan untuk kamu. Untuknya, daripadanya kamu dapat memanaskan badan daripada bulunya ataupun kulitnya. Wa minha ta'kulun. Dan ada manfaat-manfaat lain, dan kamu makan daripadanya. Ini daripada daging. Lepas tu Allah sebutkan pula, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu mendapati kecantikan, kenikmatan bila kamu turihuna, apabila kamu lepaskan dia pada waktu siang, dia meragut di padang ragut rumput ke apa, dan pada waktu petang, wa hina tasrahun. Jadi itu Allah terangkan tentang nikmat binatang ternakan. Jadi untuk penggembala, lembu ke kambing ke, suka tengok binatang jalan apa semua. Itu nikmat daripada Allah SWT. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syaqqil anfus inna rabbakum la raufur rahim. Dan sebagian binatang ternakan itu mengangkat muatan-muatan berat yang kamu, muatan berat kamu ke negeri yang jauh, yang kalau tidak kamu, kalau nak angkatnya mesti angkat dengan susah payah. Bi syaqqil anfus, sesungguhnya Tuhan kamu Maha Pengasih dan lagi penyayang untuk kamu, kepada kamu. Baru datang ayat ni, wal khayla wal biral, dan kuda dan biral dan kedai kamu tunggang, dan perhiasan untuk kamu. Jadi mereka katakan binatang ternakan yang boleh dimakan kategori lain, binatang tunggangan ni kategori lain. Jadi memang ada dalil yang sahih, keledai tak boleh dimakan, jadi biral pun tak boleh, jadi kuda pun tak boleh dimakan. Jadi itulah dalil mazhab Abu Hanifah. Adapun dalam mazhab jumhur, yakni seperti ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, ini kita sebut empat, ini imam-imam mazhab empat lah, mereka semua mengatakan boleh makan daging kuda. Kuda liar ke, kuda kampung ke, semua boleh dimakan. Kenapa? Kerana dalil-dalil yang disebutkan oleh mazhab Abu Hanifah tu semua tak kuat. Dan kalau tak ada dalil, asalnya boleh dimakan kuda tersebut. Kerana setakat kuda tu diletakkan sama-sama dengan keledai dan biral, tidak menjadikan hukumnya haram dimakan juga. Mesti nak kena dalil yang kuat lagi. Dan mereka berkata, dalam ayat-ayat Quran yang lain digabungkan beberapa perkara, tapi hukum perkara-perkara tersebut walaupun dalam satu jumlah berbeza-beza. Contoh, dalam surah Al-An'am, Allah SWT telah menerangkan tentang Allah tumbuhkan daripada hujan itu tanaman-tanaman ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat, daripada anggur, daripada itu, daripada ini. Kemudian Allah kata, kulu min thamarihi idza asmara wa yan'i wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah, kulu min thamarihi, daripada buah-buahan pohon-pohon itu idza athmara wa yan'i, apabila dia berbuah dan masak, wa atu haqqahu, dan keluarkanlah haknya, yauma hasadi, pada hari tuaiannya. Dan janganlah kamu membazir, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang membazir. Jadi digabungkan dalam ayat ini dua perintah. Satu, makan buah-buahan itu bila dia dah masak, dan keluarkan hak buah-buahan tersebut. Dan keluarkan hak maknanya kita bayar zakat tanaman. Kalau disirami dengan air sendiri berapa, kalau disiram daripada hujan berapa, itu ada perbahasannya. Apakah hukum dua-dua hukum ini yang digabungkan dalam satu jumlah itu ayat ini sama? Apa hukum kita mengeluarkan zakat? Zakat tanaman hukumnya wajib. Okey. Apa hukum kita makan buah kita bila dah masak? Rambutan dah masak, nanti durian dah masak, kita mesti apa? Kita mesti makan. Mesti ke kita makan? Jawabnya tak mesti. Sunat pun tidak. Halal je harus nak makan, makan tak nak sudah. Nak kasih orang boleh, tak nak kasih orang boleh. Biar binatang lain makan, monyet makan, tupai makan pun terserah. Tak wajib makan pun, maknanya tak makan berdosa. Jadi telah digabungkan dua perkara dalam satu jumlah, tetapi hukum berbeza-beza. Itu jawapan mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki terhadap hujah-hujah mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi mereka katakan tak mestinya bila dimasukkan kuda campur dengan keledai dengan biral, bahawa semuanya jadi haram, tak boleh dimakan. Dan akhir sekali, hujah yang paling kuat sekali, ada pula hadis yang sahih diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa kami telah menyembelih, tapi bukan sembelih lah macam kita sembelih ayam atau sembelih kambing. Naharna, macam sembelih unta. Maknanya kita sembelih waktu dia tengah berdiri, tercocok gitu, terpotong. Iaitu kuda kami telah sembelih macam gitu, dan kami telah makan pada zaman Nabi SAW. Dia tidak melarang kami. Habis. Hadis-hadis yang sahih kita boleh jumpa dalam Sibulus Salam atau Bulughul Maram. Bahawa mereka makan kuda pada zaman Nabi SAW. Jadi apa lagi kita nak? Boleh ke tak boleh makan kuda? Jawabnya boleh. Di sini, kalau kita tanya mazhab Abu Hanifah, kenapa kamu daripada mula sekali tak cakap kuda tu halal? Kenapa pusing sana pusing sini? Apa gagal kita jawab? Sengaja ke mereka nak katakan kuda tu haram sedangkan dia halal? Apakah mereka tak jumpa hadis Nabi SAW, yang ini hadis Aisyah tadi? Jawab kita tentu sekali, mereka tak jumpa hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kalau mereka jumpa hadis itu, tentu sekali mereka dah katakan kuda tu halal. Oleh kerana tak jumpa hadis tersebut, dan zaman dahulu bukan dah ada kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, belum lagi dikarang lagi. Mereka ni tinggal di Iraq, hadis-hadis tak sampai ke sana, bukan semua sampai ke sana. Jadi mungkin mereka terpaksa pakai ijtihad. Kemudian mereka lihat kuda itu binatang yang dibuat pakai untuk berjihad fi sabilillah, satu kenderaan yang paling penting lagi. Sebab tu kita dalam Al-Quran disebutkan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa tarna bihi nafam fa wasatna bihi jam'a. Itu semua tentang kuda-kuda yang lari kencang, yang datang waktu subuh, yang berdebu apa semuanya, dia serang terus. Itu kuda-kuda Arab. Itu kuda Arab tu hebat. Takkan kita nak sembelih, kita makan pula tu, taruh ke atas dulang. Macam kita makan kambing, makan lembu, unta. Nanti kita dah susah nak pergi jihad. Mungkin itulah antara syubhat-syubhat. Dan kuda lebih banyak kita gunakan dalam menunggangnya daripada kita makan. Kalau kita makan, makan, makan, family ni makan, family makan, jual kuda kat pasar, lama-lama kuda tak ada ataupun sikit, nanti kita dah tak boleh berjihad. Mungkin itulah pandangan ulama mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Tapi walau bagaimanapun, kita hormati pandangan tersebut. Tapi yang kita ikut adalah dalil. Dan ulama'-ulama' yang lebih dekat pada dalil di sini adalah ulama'-ulama' jumhur, mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki. Baik. Tetapi apakah keledai tadi, keledai kampung tadi dan biral yang kita tak boleh makan dagingnya, maknanya kita tak boleh tunggang ke keledai? Tak boleh pegang keledai? Pasal kita tak boleh makan dagingnya. Dan Nabi SAW kata dalam hadis tersebut apa? Dia najis. Jadi ini satu masalah lagi. Sepatutnya tak boleh kita pegang lah. Macam tak boleh pegang babi dan binatang-binatang lain yang najis, yang kita tak boleh makan daging. Kalau kita pegang, kita kena cuci lah. Tetapi oleh kerana kita dapati bahawa khimar ini, keledai ini, hukumnya ataupun keadaannya seperti binatang yang lain yang mengelilingi manusia, seperti kucing. Maka apa Nabi SAW kata tentang kucing? Nabi SAW bersabda, innaha rijsun, innaha laisat binajas, innaha minat tawafina alaikum. Ia tidak najis, kucing-kucing ni, sebab kerana dia daripada yang mengeliling kami, tawaf kat kamu, masuk sana keluar sini, jadi dia tak najis. Jadi mereka katakan semua binatang yang mempunyai karakteristik macam kucing ni, dia kelilingi kita, hukumnya pun samalah, tak najis. Sebab tu kucing kalau jilat minuman yang kita berikan dia ataupun air kita dia jilat, kita boleh ambil wuduk daripada air tersebut. Ini ada dalam hadis ni, dalam Bulughul Maram adalah hadis tersebut daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun, keledai pun sama macam kucing. Dia ada keliling kita, kita perlu dia, kita naik dia, dia angkat barang kita, dia degil-degil tu pun kita pakai dia juga. Kita perlu pegang dia. Jadi dalam hal ini ulama mengatakan itu semua dimaafkan, kiaskan dengan hukum kucing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, iaitu hadis Mu'adz bin Jabal, pada satu hari Mu'adz bin Jabal berkata, aku menumpang pilihan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas himar, di atas keledai. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu 'alam. Qala haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushrika bihi shay'an. Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Iaitu sedang Mu'az tu di belakang Nabi SAW di atas keledai. Itu dia. Nabi bertanya, wahai Mu'az, kau tahu tak apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa pula hak hamba-hambanya atas Allah? Mu'az kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka jawab Nabi SAW, hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka menyembahnya dan tidak mensyirikkan dengannya dengan sesuatu apa pun. Dan hak hamba-hambanya atas Allah adalah Allah tak boleh mengazabkan siapa-siapa yang menyembahnya dan tidak mensyirikkannya. Kemudian Mu'ad berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Apa tak boleh aku sebarkan hadis ini pada orang ramai? Jawab Rasulullah SAW, la tubashirhum fayattakilu. Jangan sebarkan hadis ini kerana nanti mereka akan berserah saja. Jadi asal dah tak syirikkan Allah SWT, jadi mereka dah tak nak buat baik lagi ataupun dah buat maksiat apa-apa semuanya, janji ada tauhid, mereka akan masuk syurga mengikut hadis tersebut. Jadi yang penting adalah hadis itu menunjukkan Rasulullah SAW sendiri menunggang keledai, sedangkan keledai haram dimakan. Baik. Satu hal lain dalam kitab ini mengatakan, saya rasa tentang keledai ini dah cukup lah. Ini ada hadis lagi satu, tak payah kita nak baca ni. tentang pengharaman binatang dan burung buas. Yang ini tentang binatang buas dan burung buas. Termasuk yang diharamkan Islam adalah binatang dan burung-burung yang buas. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi dabin minas siba' wa kulli dhi mihlabin minat tayr." Maknanya dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua yang mempunyai taring daripada binatang buas dan semua burung yang mempunyai kuku. Jadi dalam hadis ini menunjukkan pengharaman dua jenis binatang. Satu, binatang yang ada taring. Tapi bukan semua binatang yang ada taring diharamkan. Semua binatang yang ada taring daripada binatang buas, as-sibah, yang maknanya mereka memburu binatang lain dengan menggunakan taringnya, seperti singa, harimau dan anjing dan juga kucing dan seumpamanya, daripada binatang yang memburu dan apa ni, memakan binatang lain, daging. Wa kulli dhi mikhlabin minat tayr, dan setiap yang mempunyai kuku daripada burung-burung. Semua burung, biasanya saya tahu burung semua ada kuku, ayam pun ada kuku. Panjang juga tu kuku ayam. Tak boleh kita makan ke? Jadi maksud di sini adalah yang memburu dengan menggunakan kukunya. Dia sambar daripada atas dan dia apa ni, dia tangkap dengan kukunya. Lepas tu dia makanlah dengan mulut dia. Jadi dua jenis binatang ini, seperti yang burung-burung ni, kita kasih contoh lah. Seperti helang, falcon dan sebangsa dengan dia, vulture lebih-lebih lagi. Ataupun yang besar maupun yang kecil, burung apa, burung hantu, siapa juga. Jadi yang ini semua haram dimakan mengikut hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi ini adalah pendapat jumhur ataupun ulama-ulama memang memakai hadis ini, Abu Hanifah. Tapi mereka berselisih pendapat tentang sebahagian daripada makna hadis ini. Contohnya, Abu Hanifah berpendapat bahawa semua pemakan daging dikategorikan sebagai sabu'un, sebagai buas. Termasuk dalam kategori ini pula gajah. Gajah, kita panggil apa tu? Tusuk gajah kan? Gading. Tapi pada Abu Hanifah, itu adalah apa? Taring. Taring. Jadi dia masukkan dalam binatang buas pun haram dimakan. Dan ini pemahaman ulama yang membeza-bezakan lah. Hadisnya sama tapi mereka beza-bezakan apa ni, binatang-binatang yang diharamkan. Tupai, kucing pun diharamkan untuk mazhab Abu Hanifah. Adapun Imam Asy-Syafi'i, dia berpendapat binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia, seperti singa, macan, harimau dan serigala. Jadi itu pendapat mazhab Syafi'i. Malik pula, Imam Malik dalam Muwatta'nya meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau bersabda, "Aklu kulli dhinabin minas siba'i haram." Memakan semua yang bertaring dari binatang buas adalah diharamkan. Setelah meriwayatkan hadis ini, Malik berkata, "Seperti inilah pendapat kami." Tetapi diriwayatkan oleh Ibn Qasim, salah seorang ulama mazhab Maliki, Imam Malik kata, ini hadis, mazhab saya macam ginilah, ikut hadis. Betul lah, ulama macam tu lah. Tapi ulama-ulama lain dalam mazhab Maliki pula kata makruh saja, bukan haram makan binatang-binatang yang ada apa, ada taring ataupun ada kuku. Dan itu pula mazhab Maliki. Jadi nampak kan, kadang-kadang imam cakap lain, mazhab cakap lain. Dan Asy-Syafi'i dan beberapa sahabat Abu Hanifah mengatakan bahawa memakan musang adalah boleh. Nampak? Sebab musang tak makan orang agaknya. Ibn Hazm membolehkan makan gajah dan samur semacam musang yang berbulu indah. Jadi yang penting hadisnya sama, mereka berbeza-beza pendapat tentang tafsirannya. Pendapat yang tepat dalam hal ini, semua yang ya'du, sibak ni adalah yang garam, yang memakan binatang lain, walaupun dia bukan manusia ataupun manusia, semua termasuk dalam as-sibak. Jadi kucing sebenarnya termasuk dalam binatang buas dalam hal ini, sebab dia tak buas, dia tak makan kita lah, dia jinak, tapi dia makan apa? Tikus dan sebagainya. Jadi hukumnya sama. Cuma diringankan daripada sudut apa? Pasal dia dekat dengan kita, keliling kita, kita pegang dia tak ada apa-apa, dia makan kita punya makanan, kita makan pula daripada situ pun tak apa, itu diringankan. Kemudian yang terakhir dalam bab ini insyaAllah adalah tentang makan kera, makan beruk ataupun monyet. Ini diharamkan. Abu Umar telah berkata, yakni Ibn Abdul Bar, kaum muslimin telah bersepakat ijma' bahawa kera tidak boleh, yakni dimakan, kerana Rasulullah melarangnya. Okay, dan selepas itu ada pembahasan lain, insyaAllah kita sambung pada minggu-minggu akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.